Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaquu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد fa inna asdaqal hadith kalamullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam kajian kitab Bulughul Maram, pembahasan Kitabul Jami', masih di bab yang terakhir, bab tentang zikir dan doa. Kali ini ada 6 hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita akan baca 3 hadis terlebih dahulu, nanti 3 hadis berikutnya akan kita baca lagi. Taib, hadis yang dimaksud tadi adalah diantaranya hadis ke-16, 18 dan 19. Setelah itu nanti kita akan masuk di penjelasan atau uraian yang akan disampaikan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Tayyib, qala wa an Umar radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza madda yadayhi fi du'a lam yaruddahuma hatta yamsaha bihima wajhahu. Akhrajahu Tirmidzi wa lahu syawahid minha hadithu Ibni Abbas ingda Abi Dawud wa ghairihi wa majmu'uha yaqdi bi annahu hadithun hasanun. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala mengatakan dan diriwayatkan dari Umar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam apabila membentangkan kedua telapak tangannya dalam doa, maka beliau tidak mengembalikannya ke tempat semula hingga mengusap wajahnya dengan kedua telapaknya tersebut. Hadis dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, hadis ini memiliki penguat di antaranya hadis Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya. Dan secara keseluruhan, kata beliau, hadis ini menuntut untuk dinyatakan sebagai hadis hasan. Nah, Qala wa an ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna awlan nas bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Akhrajahu Tirmidzi wa shahahahu Ibnu Hibban. Kemudian diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang paling utama di sisiku pada hari kiamat adalah mereka yang paling banyak bersolawat kepadaku. Hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Hibban mensahihkannya. Qala wa an Syaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidul istighfar an yaqula al-'abdu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu Abu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'un laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Akhrajahu al-Bukhari. Dari Syaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayyidul istighfar adalah seorang hamba mengatakan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, ya Allah, Engkau adalah Rabbku, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Engkau. Engkaulah yang telah menciptakanku. Wa ana 'abduka, dan aku adalah hambamu. Dan aku akan senantiasa menepati janji untuk taat kepadamu. Wa wa'dika, dan menepati balasan darimu. Mastata'tu, sesuai dengan kemampuanku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatanku. Aku mengakui segala nikmatmu yang telah Engkau berikan kepadaku, dan aku mengakui dosa yang telah kuperbuat kepadamu. Maka ampunilah aku, karena sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, kita langsung masuk dulu kepada penjelasan yang akan disampaikan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Qala hadhihi al-ahadithu as-sittatu kulluha tata'allaku bidu'a wa dzikr. Taqaddam anna al-bab bab dzikr wa du'a. 6 hadis ini, yang tadi 3 hadis sudah kita baca, semuanya kata Syekh menyangkut doa dan dzikir. Dan sudah lewat bahwa bab ini adalah memang bab tentang dzikir dan doa. Wa annahu yambagi lil mu'min an ya'mura hayatahu wa awqatahu lailan wa naharan bidzikri wa du'a wa alla yaftura min dzalika. Fa inna dzalika fihi al-khairul 'adzim wal 'aqibatul hamidah. Sudah semestinya bagi seorang mukmin untuk memenuhi, mengisi kehidupannya dan waktu-waktunya, malam dan siang, dengan zikir dan doa, dan hendaknya tidak bosan dari hal tersebut, karena di dalamnya mengandung kebaikan yang sangat besar dan kesudahan yang baik. Wa huwa min asbabit tafrijil karub wa taysiril umur wa qada'il hajat was salamah minasyaitan wa junudihi. Doa dan zikir merupakan sebab dilapangkannya segala kesempitan dan dimudahkan segala urusan, dipenuhinya segala kebutuhan-kebutuhan, dan selamat dari gangguan setan dan bala tentaranya. Maka seorang mukmin jangan sampai melewatkan ya, kesempatan hari-hari yang telah yang dilewatinya, baik siang maupun malam, ya, dari berzikir dan berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Rugi ya bila waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kemudian disia-siakannya begitu saja tanpa ada zikir dan doa yang dipanjatkan kepada Allah Azza wa Jal. Qala fayam bagilil mu'min an yakuna kathira dzikri lillah, kathira du'a, kathira istighfar, kathira dara'ah ilallahi Azza wa Jal. Maka seorang mukmin hendaknya terus memperbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak doa, memperbanyak istighfar, memperbanyak kembali ke hadapan Allah Azza wa Jal. Fa innahu yuhibbu subhanahu adh-dhakirin wa yuhibbul mulhina fi ad-du'a. Karena dia Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berzikir dan mencintai orang-orang yang betul-betul fokus serius dalam berdoa. Qala, kemudian kata beliau, al-hadithul awal, hadis tadi yang dibaca atau yang kita baca pertama, hadis Umar radhiyallahu taala anhu, adalah hadis Umar radhiyallahu taala anhu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis itu bahwa Nabi alaihi salatu wasallam idza madda yadayhi fi ad-du'a lam yaruddahuma hatta yamsaha bihi mawajha. Apabila beliau membentangkan kedua telapak tangannya dalam doa, maka beliau tidak segera mengembalikan keduanya hingga mengusapkan dengan keduanya wajahnya. Ya. Jadi ini seperti yang telah disinggung sebelumnya soal mengusap wajah setelah berdoa. Hadis ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar tadi adalah hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud dan memiliki penguat di antaranya dari hadis Ibnu Abbas dan yang lainnya. Wa qala Al-Hafidz rahimahullah, kemudian Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah beliau mengatakan wa majmu'uhuma yaqdi bi annahu hadisun hasanun. Secara keseluruhannya hadis ini menuntut untuk dikatakan sebagai hadis hasan. Beliau melihat karena banyak jalur periwayatannya ya. Baik. Kemudian kata Ibnu Al-Allamah bin Baz rahimahullah wal ahaditsu allati fi hadzal bab mithlu ma asyara al-muallif kulluha dha'ifah. Hadis Ibnu Abbas wa hadis Umar radhiyallahu taala anhum wa ma jaa fi ma'nahuma kullu asanidiha dha'ifah. Hadis-hadis yang berhubungan dengan bab ini mengusap wajah setelah berdoa seperti yang diisyaratkan oleh mu'alif, oleh Ibnu Hajar, memang banyak, tapi semuanya lemah, kata Syekh. Hadis Ibnu Abbas, demikian juga hadis Umar, dan hadis-hadis lain yang datang semakna dengan hadis tersebut. Semua sanadnya lemah. Nah, fakhtalafa ahlul ilmi. Karena itu, para ahlul ilmi berselisih pendapat hal yakunu majmu'aha min babil hasan li ghairihi wa yustahabbu mashul wajhi bil yadain ba'da duha ba'da du'a am la takun min hadzal qabil fal yushra majhul wajhi mashul wajhi. Ahlul ilmi ya, berselisih berbeda pendapat apakah secara keseluruhan hadis-hadis yang ada itu memang masuk dalam kategori hadis hasan li ghairihi ya, karena sebagaimana disebutkan dalam ilmu mustalahul hadis bahwa kalau hadis yang dhaif yang tingkat kedhaifannya tidak terlalu parah itu tidak hanya satu datang dari banyak jalur, secara makna mirip, maka dengan banyaknya itu menjadi kuat, naik tingkatannya dari do'ib menjadi hasan ligoirihi. Nah, apakah hadis ini secara keseluruhannya menjadikan hadis tersebut masuk kategori hasan ligoirihi sehingga disunahkan untuk mengusap wajah dengan kedua telapak tangan setelah berdoa, atau kata Syekh la takun min hadzal qabil, tidak masuk kategori ini sehingga tidak disyariatkan mengusap wajah? Waqad thabatat al-ahadithu as-sahihatu al-kathiratu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laisa fiha mashul wajhi bil yadain wa innama fiha du'a wa fiha raf'ul yadain. Namun kata Syekh, telah ada hadis-hadis yang sahih yang jumlahnya juga banyak dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sama sekali di dalamnya tidak ada penyebutan mengusap wajah dengan kedua telapak tangan. Yang ada hanya keterangan tentang doa, dan di dalamnya ada mengangkat kedua tangan. Nah, ini aja ya, hadis-hadis yang sahih hanya menerangkan tentang berdoa dan mengangkat kedua tangan. Tidak ada keterangan yang menyebutkan mengusap wajah setelahnya. Nah, minha diantaranya kata Syekh, thabata fis sahih bal fis sahihain. Apa yang disebutkan dalam hadis sahih, bahkan sahihain Bukhari Muslim. Min hadis Anas fil istisqa, dari hadis Anas tentang istisqa. Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi fi du'a wa balagha. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya saat berdoa, doa minta hujan istisqa, dan sangat sempurna mengangkatnya, tinggi mengangkat kedua tangannya. Namun tak ada seorang pun yang menyebutkan bahwa beliau kemudian mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangannya alaihi salatu wassalam. Wa hakadha ma thabata fi sahih inda du'aihi sallallahu alaihi wasallam ala safa wal marwah wa inda jumratain wa fi arafat wa fi muzdalifah. Demikian juga yang tertera dalam hadis sahih, dalam doanya beliau sallallahu alaihi wasallam di safa, di marwah, di saat melempar dua jumrah, kemudian di arafat, di muzdalifah. Ya, semuanya hanya menerangkan tentang doa beliau dan mengangkat tangan, mengangkat kedua tangannya. Tidak ada keterangan mengusap wajahnya. Falihadza dhahaba jam'un min ahli al-ilmi ila adami syar'iyatil mashi. Atas dasar itu, maka sekelompok ahli ilmi berpendapat tidak ada disyariatkan mengusap wajah setelah doa. Karena al-ahadits as-sahihah telah yuzkar fiha syai'un min dzalika. Sebab hadis-hadis yang sahih yang ada sama sekali tidak disebutkan di dalamnya tentang mengusap wajah sedikit pun. Nah, jadi tergambar ya bagi kita bahwa yang berpendapat bahwa hadis mengusap wajah itu dinyatakan hasan karena datang dari banyak jalur, namun semuanya dhaif. Sedangkan hadis-hadis yang sahih tidak ada sedikit pun menyinggung soal mengusap wajah. Qala qaumun bal yustahab li'anna hadhihi al-ahadith allati dhukira fiha bijam'i ba'dhiha ila ba'dhin wa dhammi ba'dhiha ila ba'dhin wa ikhtilafi makharijiha tadullu 'ala annahu kana yaf'aluhu fi ba'dil ahyan 'alaihi salatu wassalam. Kemudian kata Syekh, sebagian kaum ada yang mengatakan bal yustahab, tetap dianjurkan, tetap dianjurkan mengusap wajah setelah berdoa. Alasannya apa? Alasannya karena hadis-hadis yang disebutkan di dalamnya mengusap wajah, ya, ketika digabungkan sebagiannya dengan sebagian yang lain dan disatukan sebagiannya dengan sebagian yang lain dalam keadaan berbeda, ya, sumbernya atau jalurnya, maka itu menunjukkan bahwasannya beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kadang melakukannya di sebagian waktu. Maksudnya apa? Mengusap wajahnya setelah doa alaihi salatu wassalam. Nah, kemudian kata Syekh, wala'alla hadha aqrab. Nah, barangkali ini pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran. Fa idza fa'ala ba'dul ahyan fal amru wasi. Kalau dilakukan di sebagian waktu mengusap wajah itu, ya, fal amru wasi, maka persoalannya luas. Wal afdalu atarku. Namun kata Syekh, tetap yang paling utama itu adalah meninggalkannya, tidak mengusap wajah. Ammal qaul bi annahu bid'atun fa huwa mahallu nawarin laisa bi zahir. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa itu bid'ah, fa huwa mahallu nawar, maka ini butuh untuk ditinjau ulang. Karena tidak nampak sampai pada batasan apa? Bid'ah. Nah. Walakin idza qila, tapi kalau dikatakan innal aula at-tarku fa huwa aqrab. Bahwa yang paling utama itu ditinggalkan, tidak mengusap wajah setelah berdoa, maka ini yang lebih dekat kepada kebenaran. Li'annal ahaditsa as-sahihata laisa fiha syai'un min dzalik, sebab hadis-hadis sahih sama sekali tidak menyebutkan tentang mengusap wajah setelah berdoa. Wa idza fa'alahu ba'dul ahyan fa arju an la yakuna fihi ba'sun. Namun kalau dilakukan di sebagian waktu, ya, maka aku berharap itu tidak mengapa, kata Syekh. Amalan biqauli man qala innaha min qabilil hasan li ghairihi bisababi ta'addudiha wa ikhtilafi makharijiha. Dalam rangka mengamalkan orang yang berpendapat bahwa hadis-hadis tentang mengusap wajah setelah doa itu masuk kategori hadis hasan li ghairihi. Ya, oleh sebab berbilangnya riwayat dan berbeda-bedanya jalurnya atau sumbernya. Nah, qala wa ammal aqwa indi wal aqrab indi, tapi kata Syekh terakhir, yang paling kuat menurutku dan yang paling dekat menurutku kepada kebenaran, anna hadza lam yaf'alhu alaihi salatu wassalam, ini mengusap wajah setelah berdoa itu tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di annahu law fa'alahu la naqalahu ruwatul akhbar as-sahiha wa lam yakhfa alaihim, sebab kalau seandainya beliau melakukannya tentu akan dinukil oleh para rawi-rawi hadis-hadis yang sahih dan tentu itu tidak akan luput bagi mereka. Nah, kalau kita simpulkan ikhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, maka setidaknya ada tiga pendapat soal mengusap wajah setelah berdoa. Yang pertama, pendapat yang membolehkan secara mutlak, ya, mengusap wajah setelah berdoa. Nah, ini pendapat yang pertama, ya. Kemudian pendapat yang kedua, mengusap wajah di sebagian waktu, tidak terus-terusan, ya, di sebagian waktu saja. Kemudian yang ketiga, tidak mengusap wajah setelah berdoa, ya. Dan pendapat ketiga ini nampaknya yang dipegangi oleh Syekh, ya, rahimahullahu taala, dan memang pendapat yang ketiga ini yang lebih kuat, ya, karena tidak ada contoh tuntunan dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Nah, adapun riwayat yang menyebutkan adanya mengusap wajah setelah berdoa tadi sudah kita singgung, semuanya dengan banyak jalurnya itu adalah hadis-hadis yang dhaif. Namun sebagian ahlul ilmi ada yang berpendapat bahwa dengan banyaknya hadis tersebut maka ya masuk dalam kategori hasan li ghairihi, sehingga ada yang mengamalkannya ya. Nah, namun Syekh rahimahullahu taala mengatakan bahwa kalaupun mau diamalkan maka itu di sebagian waktu, tidak perlu terus-terusan. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya qala al-hadits tsani hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Hadis kedua yang tadi kita baca adalah hadis Ibnu Mas'ud. Ya. Hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yaqulu sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, inna awlan nas bi aktharuhum alayya salatan, Allahumma salli alaihi wa sallam, awlan nas bi rasul sallallahu alaihi wa sallam aktharuhum alaihi salatan. Sesungguhnya kata Rasulullah, orang yang paling utama di sisiku adalah mereka yang paling banyak bersolawat kepadaku, Allahumma salli alaihi wa sallam. Jadi beliau mengatakan bahwa orang yang paling utama di sisi Rasulullah SAW adalah yang paling banyak salawat kepadanya. Fa'am bagilil mu'min al-iktsar minas salati alaihi alaihi salatu wassalam inda dzikrihi wa ba'dal adzan wal iqamah wa fi yaumil jum'ah wa fi tasyahudil akhir al-awwal wal akhir wa ghairi dzalika. Maka kata Syekh, sudah semestinya bagi seorang mukmin untuk memperbanyak salawat kepadanya. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepadanya ketika menyebut namanya ya, kemudian setelah azan, iqamah pada hari Jumat, di saat tasyahud awal dan akhir, dan selain itu. Fayambagi imaratul awqat bidzikrillah wassalati ala nabi sallallahi salatu wassalam. Maka ya, dianjurkan untuk mengisi waktu-waktu yang ada dengan zikir kepada Allah dan salawat kepada Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Walihada fil hadith yaqul sallallahu alaihi wasallam, karena itu dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ma jalasa qawmun majlisan lam yadhkurullah fihi wa lam yusallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam illa kanat alaihim tiratun. Wa fil lafdil akhir kanat alaihim hasratan yaumal qiyamah. Tidaklah satu kaum duduk di sebuah majlis kemudian mereka tidak menyebut nama Allah, tidak bersolawat kepada Nabi ya, melainkan mereka akan ditimpa kerugian. Nah, wa fil lafdil akhir dalam lafad lain disebutkan kana ta'alaihim illa qamu an mithli jifati himarid, melainkan mereka bangkit ya, atau melainkan mereka seperti bangkit dari bangkai keledai. Nah, karena majlis tersebut majlis yang tidak lagi memberi faidah. Nah, tidak disebutkan nama Allah, tidak juga orang-orang yang hadir bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhasil annahu yanbaghi lil mu'min al-ikthar min dzikrillahi daiman. Kesimpulannya adalah bahwa sudah semestinya bagi seorang mukmin untuk memperbanyak zikir kepada Allah selalu, dan memperbanyak wal ikthar minas salat wassalam ala rasulillah alaihi salatu wassalam. salawat dan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa tata'akkad hadhihi shalatu fi mawadhi'in bal tajibu fi mawadhi'. Bahkan salawat ini ya menjadi kuat tuntutannya di beberapa tempat, bahkan bisa jadi sampai pada tingkatan wajib di beberapa tempat yang lainnya. Nah, jadi ada waktu-waktu ya di mana bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wasallam sangat ditekankan. Bahkan bisa sampai pada tingkatan wajib. Fa yanbaghi lil mu'min an yataharra dzalika. Seorang mukmin hendaknya bersungguh-sungguh untuk itu. Wa yu'addiyaha fil mawadhi allati tajibu fiha, dan menunaikannya membaca solawat di tempat-tempat yang memang diwajibkan. Ke akhir solat, misalnya di akhir solat saat tasyahud. Wa inda zikrihi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika disebutkan nama beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa yanbaghi al-ikthar minha fi yaumil jum'ah. Kemudian juga dianjurkan untuk memperbanyak solawat pada hari Jumat. Wa kadzalika al-ityan biha muta'akkidun kullu ta'kid ba'dal adzan wa ba'dal iqamah. Demikian juga bersolawat sangat ditekankan, ya, sangat-sangat ditekankan setelah adzan, setelah iqamah. Fa yanbaghi lil-mu'min an yakuna hakadha yataharra al-awqat allati ja'at fiha at-ta'kid fayatani. Demikianlah seorang mukmin hendaknya bersungguh-sungguh ya menjaga waktu-waktu yang ada keterangan ditekankan untuk bersolawat padanya. Faya'tani, sehingga dia senantiasa perhatian. Wa fi awalil awqat yukthar minha ma'a dzikrillah. Dan di awal waktu-waktu juga hendaknya diperbanyak ya bersolawat serta zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Waqala sallallahu alaihi wasallam ragima anhu thumma ragima anhu thumma ragima anhu mri'in dzukirtu indahu dzukirat indahu atau dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Wa fi lafdhil akhir dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan sungguh rugi ya, kemudian rugi seseorang yang disebutkan namaku di sisinya namun dia tidak berselawat kepadaku. Dalam lafaz lain, disebutkan aku di sisinya namun dia tidak selawat kepadaku. Hadza ragima anhu yushiru bil wujub. Kalimat ragima anhu, sungguh rugi, ini ya menandakan wajib mengucapkan apa? Salawat. Li'annahu da'a alaihi bi'annahu yalsuk atau yulsuku anfuhu birragamah wa huwa turab yushiru bil wujub. Karena seolah-olah Nabi alaihi salatu wasallam berdoa agar hidungnya seseorang itu ya ditutupi atau dipenuhi oleh ragamah, yaitu pasir, ketika tidak mau bersolawat saat nama beliau sallallahu alaihi wasallam disebutkan. Yushiru bil wujub, maka ini ya mengisyaratkan wajibnya mengucapkan solawat. Nah, ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah, nampaknya perjumpaan kita pada pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan di